Bagaimana keadaan atau hukum di mata Islam? Satu kaum yang belum sampai kepada mereka dakwah Rasulullah, dan keburu meninggal sebelum dakwah sampai kepada mereka. Ya, kalau dia hidup di negeri kaum muslimin, itu tidak ada udur baginya. Tidak ada udur baginya. Tidak boleh dikatakan dakwah belum sampai kepadanya. Bagi hidup di tengah kaum muslimin. Nah, tapi kalau hidup negeri kafir, ya, untuk sekarang ini, kalau Syekh Shalih Fauzan, beliau berkata, saya tidak menyangka ada sekarang ini yang belum mendengar Islam itu. Sebab sekarang mass media, ya, apakah itu yang terlihat, yang terdengar, itu menyampaikan, menyambungkan. Ya. Namun ada sebagian para ulama yang lainnya masih memberikan hukum umum. Jelas kalau belum sampai kepadanya dakwah, sama sekali tidak pernah dia dengar, maka dia termasuk nanti orang-orang yang ashabul araf yang diuji. Pada hari kiamat diuji masuk ke dalam neraka. Kalau mereka taat, maka surga yang dia dapati. Kalau mereka tidak taat, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang hakiki. Nah,